kau tuduh. Cincin emas dariku sebagai penukar, sebagai penukar dirimu. Seakan aku bersalah, demi Tuhan cinta untukmu saja. Kau bilang ada yang lain darimu, setelah engkau curi. Berubah jadi bercabang dua, cincin emas dan permata dariku bukan sebagai penukar dirimu. Masih bijaksana dalam memutuskan persoalan cinta. Sebagai lelaki bukan alasanku bila hanya untuk mendapatkan dirimu. Tak mungkin, tak mungkin aku ingkari janji. Ludah yang ku buang takkan ku telan lagi. Kau tuduh seakan aku bersalah, demi Tuhan cinta untukmu saja. Masih bijaksana dalam memutuskan persoalan cinta. Sebagai lelaki bukan alasanku bila hanya untuk mendapatkan diri. Seakan aku bersalah, demi Tuhan cinta untukmu saja. yang lain dari setelah engkau curigai aku kejamnya. Mengapa lidahmu berubah jadi bercabang dua? Cincin emas dan permata dariku bukan sebagai